وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها الإخوة رحمكم الله. Kembali kita membuka pelajaran kita dari membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa, salah satu karya tulis dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih dalam pasal ba'du uqubatil ma'asi fil akhirah, sebagian hukuman-hukuman bagi para pelaku-pelaku maksiat ketika di akhirat kelak. Masih dalam kisah yang panjang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua malaikat di dalam mimpinya, kita telah membaca sebagiannya dan tinggal kita membaca ta'wil dari mimpi-mimpi tersebut. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, amma inna sanukhbiruk, sesungguhnya kami akan memberitakan kepadamu, yaitu dari perjalanan yang mereka lewati, karena di saat Nabi SAW bertanya tentang kondisi yang dilihat tersebut, maka selalu tidak mendapatkan jawaban. Hanya ucapan dari malaikat tersebut, intolik, intolik, ayo pergi, ayo pergi. Amar rajul al-awwal, diingat-ingat ini ya, mungkin setelah ini akan ada as'ilah. Amar rajul al-awwal, adapun orang yang pertama, alladhi ataita alaih yaslugu ra'asahu bil hajar, yang anda mendatangi padanya, yang mana dia lagi berbaring muttaji, lalu di sampingnya ada orang lain yang menjatuhkan batu besar, kemudian batu tersebut mengenai kepalanya, ya, mengenai kepala orang yang tertidur tadi sehingga pecah, ya, kepalanya pecah. Fa innahu ar-rajul ya'khudhu al-Qur'an fa yarfuduhu, orang tadi dia mengambil Al-Qur'an namun dia menolak untuk menghafalnya dan mengamalkannya. Ya, Al-Qur'an bukan dijadikan sebagai sumber pedoman dia dalam beramal, tetapi disia-siakan. Dihafalkan juga tidak, diamalkan apalagi. Ini ancaman yang bukan ancaman yang ringan. Naam. Ini nasihat untuk saya yang menyampaikan dan juga kepada saudara-saudara kami. Al-Quran betul-betul untuk diamalkan, bukan hanya sekedar karena kita disuruh oleh orang tua atau karena ada teman yang mondok sehingga ikut mondok menghafal Al-Quran dan setelah itu tidak ada pengaruh dari bacaan-bacaan kita dengan Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita, tidak tercermin padanya. Naam, ini agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mempelajari, mengilmuinya, maka di sana ada kewajiban untuk kita mengamalkannya. Dan kemudian kewajiban yang berikutnya, kita menyampaikan pula kepada yang lain. Ini ilmu agama. Jika kita tidak mengamalkannya, hanya dijadikan sebagai pengalaman, ya, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, maka ini akan berdampak dosa pada diri kita. Beda dengan pelajaran yang lain, kita belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, IPA, IPS, kita tidak mengamalkan, tidak mendapatkan dosa padanya. Tetapi agama Allah Subhanahu wa taala kita pelajari, tidak diamalkan, ya, bahkan amalan kita bertolak belakang dengan Al-Qur'anul Karim, maka ini akan memberikan dampak buruk untuk kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Wa yanamu an sholatil maktubah, dan dia tidur di saat sholat maktubah, sholat-sholat yang diwajibkan. Rumahnya dekat dengan masjid, dia mendengarkan azan, mendengarkan panggilan, tetapi tidak peduli. Allahul musta'an. Ini untuk jawaban yang pertama. Diingat-ingat, akan ada as'ilah. Wa ammar rajul alladhi ataita alayhi yusyarsiru syirkohu ila kofahu. Adapun seseorang yang anda mendatangi padanya, ya, yang mana disobek mulutnya dari arah wajahnya sampai ke kofahu. Sampai ke tengkuknya. Wa min khorahu ila kofahu, dari arah hidungnya sampai ke tengkuknya. Wa ainahu ila kofahu, dari arah matanya sampai ke tengkuknya. Apa takwilnya? Fa innahu rajul yaghdu min baitihi fayakdhibul kadhibah tablughul afaq. Yaitu seseorang yang pergi di pagi hari dari rumahnya lalu dia melakukan kedustaan-kedustaan, membuat-buat kedustaan sampai kedustaan itu ke penjuru dunia, ke seluruh ufuk. Ya, mulutnya disobek dari arah wajahnya sampai ke tengkuknya. Naam. Allahul musta'an. Demikian pula min kharahu ila qafahu wa ainahu ila qafahu. Maka hati-hati dari perbuatan dusta, berbohong. Kalau bahasa kita di sini bote-bote, ya, bohong-bohongan. Nah, jangan melakukan hal ini. Ancamannya mengerikan di akhirat kelak. Yang ketiga, atau yang berikutnya. Wa amar rijal wan nisa al urat alladziina hum fi misli binaitan nur. Adapun lelaki dan wanita yang mereka tidak berpakaian, yang mereka berada di atas bangunan atau berada di dalam bangunan yang seolah-olah ada tungku di dalamnya, maka sesungguhnya mereka itu para penzina, penzina perempuan, penzina, penzina laki-laki. Ya, ketika datang api dari arah mereka, dari arah bawah mereka, maka mereka berteriak-teriak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala taqrabuz zina, jangan anda mendekati zina. Naam. Kalau memang sudah waktunya, maka sesegera mungkin untuk mencari. Jangan sampai terjatuh dalam perbuatan keharaman. Yang berikutnya, wa amar rajul alladhi ataita alaihi yasbahu fin nahr. Adapun seseorang yang Anda mendatangi padanya, dia berenang di sungai. Wa yulqamul hijarah, kemudian mulutnya dipenuhi dengan batu, diisi batu. Maka takwilnya, fa innahu akilur riba, ini orang yang suka makan riba. Atau yang sekarang disebut dengan bunga. Naam. Maka hukumannya akan diisi mulutnya dengan batu. Ketika dia menepi, maka sudah ada orang yang mengumpulkan batu yang banyak, lalu dia membuka mulutnya, lalu diisi dengan batu. Ini orang yang suka makan uang riba. Yang berikutnya, wa amar rajulu al-karihu al-mandur alladhi indan nar yahushuha wa yas'a hawlaha fa innahu malikun khazinu jahannam. Adapun lelaki yang al-karih, ya, al-mandur, tidak enak dipandang, ya, yang ada di sisi api, lalu mengorbankan apa nih, mengobarkan api tersebut yang semakin dinyalakan, dan mengitari di sekitarnya, maka dialah malikun khazinun khazin jahannam, malaikat penjaga jahannam. Naam, jadi penjaga jahanam itu menakutkan, mengerikan. Wa amar rajulu tawilu alladhi hi raudah fa innahu Ibrahim alaihissalam. Adapun seseorang yang tinggi yang ada di taman, ya, yang mana Nabi mengungkapkan bahwa hampir-hampir tidak melihat atasnya saking tingginya, maka dia adalah Ibrahim alaihissalam. Wa amal wildan alladziina haulahu fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Adapun anak-anak yang ada di sekitarnya, maka setiap yang dilahirkan kemudian mati di atas fitrah. Ya, anak-anak yang dilahirkan ketika mati masih di atas fitrahnya. Wa fi riwayat al-Barqani, dalam riwayat Barqani, wulid al-fitrah, dilahirkan dalam kondisi atau keadaan fitrah. Faqala ba'dul muslimin, maka berkata sebagian muslimin, ya Rasulullah, wa Rasulullah, wa auladul musyrikin, dan juga anak-anak musyrikin. Ini yang mati masih di atas fitrahnya, belum tercampur dengan akidah-akidah musyrikin, belum mengenal akidah-akidah musyrikin. Faqala Rasulullah SAW, wa auladul musyrikin, maka Nabi SAW menjawab, iya, anak-anak musyrikin juga. Yang berikutnya, wa ammal qaumul ladzina kanu syatru minhum hasanun wa syatru minhum qabihun. Adapun kaum yang separuh badannya baik, separuh badannya lagi buruk, maka takwilnya fa innahum qaumun khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an tajawazallahu anhum, yaitu kaum yang amalan mereka bercampur, ada yang baik ada pula yang buruk. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maafkan mereka, yaitu disuruh untuk berenang ke sungai sehingga keburukan-keburukan mereka tadi hilang. Thayyib, ini beberapa takwil dari perjalanan Nabi bersama malaikat di dalam mimpinya. Sekarang kita tanya jawab, karena tadi sudah disampaikan akan ada as'ilah. Ini namanya siapa? Antum namanya siapa? Mas Muk. Tak dengar. Toyib, antum. Apa ta'wil? Ya, ketika Nabi mendatangi seseorang yang lagi berbaring mutoji, kemudian ya dijatuhkan batu besar di kepalanya kemudian pecah dengannya, apa takwilnya? Baru saja kita baca tadi, apa takwilnya tadi? Dibuka aja maskernya. Coba suaranya keras. Toyib. Ya. Orang yang mengambil Al-Qur'an ya, lalu yarfuduh, tidak menghafalnya, tidak pula mengamalkannya. Terus satunya lagi, tidur dari lanjut. Satu lagi masih ada lanjutannya tadi. Tidur dari sholat maktubah. Ya, dia tidur dari sholat-sholat yang diwajibkan. Yang lain sholat jamaah dia keasyikan tidur. Ternyata ada hukumannya. Nah, oleh karena itu bergegas Anda untuk menaikkan sholat. Ah, tunjuk teman antum untuk nomor 2. Tunjuk teman antum untuk nomor 2. Siapa? Itu siapa? Hah? Abbas. Abbas kah? Nah, Abbas yang kedua. Belum, nanti pertanyaan belum. Ini untuk soal yang kedua. Bukan saya yang tunjuk, dia yang tunjuk ya. Ketika Nabi mendatangi orang itu, lalu mulutnya disobek dari arah wajahnya sampai ke tengkuknya. Naam. Dari arah telinganya ke tengkuknya. Dan dari arah matanya sampai ke tengkuknya. Apa takwilnya tadi? Yang keras sedikit lah. Antum kok teriak kencang suaranya. Yang keras. Ya, orang yang di pagi hari keluar rumahnya lalu membuat-buat kedustaan sampai tersebar ke penjuru dunia. Allahul musta'an. Tujuh lagi untuk yang ketiga. Siapa kira-kira teman? Siapa? Hasan. Mana Hasan itu? Antum Hasan. Ah, Hasan. Nanti giliran juga antum tunjuk temannya antum juga. Bukan hanya yang tunjuk, karena tunjuk pertama aja tadi. Insya Allah gampang kok jawabannya. Tadi sudah dikasih tahu kunci jawabannya. Adapun yang dijumpai oleh Nabi dan dua malaikat, laki-laki dan wanita, yang mereka tidak berpakaian, berada di bangunan yang di situ ada kobaran api. Siapa mereka? Hasan. Hasan. Ajibu ya Hasan. Para pensina laki-laki dan perempuan. Ahsan ta. Barakallahu fiik. Tunjuk lagi teman antum yang berikutnya. Masih banyak ini pertanyaannya ini. Tunjuk lagi San. Siapa? Nuaim. Nuaim. Awas enggak bisa. Adapun seseorang yang Nabi mendatanginya, ya dia berenang di sungai. Nah, di tepi sungai ada seseorang yang menunggu mengumpulkan batu banyak. Ya, batunya sangat banyak. Lalu ketika menepi, maka dia membuka mulutnya. Lalu mulutnya diisi dengan batu-batu tadi. Apa ta'wilnya Nuaim? Naam, orang yang suka makan harta riba. Tunjuk lagi, siapa lagi? Yang berikutnya, masih ada lagi jawaban soalnya ini. Tunjuk lagi. Habis kah temanmu? Hafid? Hafid? Ada Hafid kah? Hafid siapa? Hafid satu. Antum. Gampang aja soalnya. Kalau enggak bisa, offer lagi ke yang lain. Seseorang datang oleh Nabi dan dua malaikat menjijikan. Ya, laki-laki yang dilihat enggak bagus. Yang dia berada di api dan api itu semakin dinyalakan, dikobarkan. Dan dia mengitari api itu. Siapa dia? Hafid. Ayo Hafid. Hafid apa Hafid? Hafid la yadri. Hafid tidak tahu. Apa Hafid? Coba suara. Bilang kau enggak tahu, la adri gitu enggak tahu atau jawab. Enggak tahu. Tunjuk teman, siapa kira-kira yang bisa bantu? Siapa? Hasan. Siapa? Naam. Malaikat penjaga an-nar. Santa. Tunjuk lagi teman antum, siapa lagi? Masih ada ini. Siapa itu? Soal ditunjuk harus jawab antum. Siapa namanya antum? Kita juga belajar kayak gitu juga ditunjuk-tunjuk kok. Ayo. Siapa namanya? Muhammad. Muhammad. Soalnya gampang kok soalnya. Kadang jawabannya agak rumit sih. Adapun seseorang yang tinggi yang dijumpai oleh Nabi dan dua malaikat, ya, yang saking tingginya sampai-sampai Nabi melihatnya itu kesusahan, tinggi betul. Dia berada di taman. Siapa dia? Ibrahim. Ahsanta. Gampang kok jawabannya. Tunjuk lagi siapa? Masih ada lagi. Siapa lagi? Tunjuk teman antum. Habis. Banyak teman antum itu tunjuk. Siapa? Faris. Sahibun Nadhara. Faris. Gampang soalnya, Riz. Adapun anak-anak yang ada di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam, maka siapa anak-anak tersebut? Hasan tah, anak-anak yang ke dalam kondisi fitrah atau di atas fitrahnya. Tunjuk lagi, masih ada satu lagi. Siapa? Gak usah malu-malu, usah takut-takut. Hah? Siapa? Hisham? Bukasyah? Hah? Jauhnya di sana. Siapa? Ukasa tadi? Naam, Ukasa terakhir. Mudah-mudahan betul ya. Yang dijumpai Nabi dan dua malaikat yaitu kaum yang separuh badannya bagus namun separuh badan yang lainnya buruk. Siapa mereka? Yang kencang suaranya antum di belakang masalahnya. Nah, orang yang amalannya bercampur, ya, ada yang soleh, ada pula amalan yang lain yang buruk. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala maafkan mereka. Ahsantum barakallahu fikum. Ingat-ingat. Nah. Ini jawaban dari pertanyaan Nabi ketika bertanya kepada dua malaikat dari jawabannya intolik-intolik pergi-pergi. Faslun, pasal berikutnya. Ad-dhunub tahduthul fasad fil ard. Dosa-dosa akan memunculkan atau menimbulkan kerusakan di muka bumi. Ya, perbuatan dosa itu akan berdampak, ya, kerusakan fil aud di muka bumi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min athari dzunub wal ma'asi, di antara pengaruh dosa dan maksiat-maksiat, annaha tahduthu fil aud anwa'an min al fasadi fil miyahi wal hawa'i waz zuru'i waz thamar wal masakin. Pengaruh dosa tadi dan maksiat ini akan menimbulkan berbagai macam jenis-jenis kerusakan di muka bumi. Fil miyah, di air kah, di udara kah, di tempat bercocok tanam, buah-buahan dan tempat-tempat tinggal. Ya, akan ada kerusakan-kerusakan di sana. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah dari tangan-tangan manusia, agar mereka dirasakan, ya, sebagian apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarjun, agar mereka bisa kembali. Ar-Rum ayat 41. Qala Mujahid, ini salah satu dari muridnya Ibnu Abbas dalam masalah tafsir rahimahullah, idza waliyadh dhalim sa'a bidzulmi wal fasad fayuhbisu bidzalikal qatru. Apabila yang berkuasa itu penguasa zalim, maka dia akan berbuat kedoliman dan kerusakan. Maka dengan itu hujan akan tertahan. Ya, hujan akan tertahan. Fayuhulikul hars wan nasl, tanaman dan binatang ternak akan binasa. Ya, kalau sudah tidak ada hujan. Naam, tanaman akan kekeringan, binatang ternak kehausan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi al-fasad, kerusakan. Thumma qara'a, kemudian belum membaca, dhaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, dari ayat yang kita baca di atas. Tampak kerusakan di darat dan di lautan karena tangan-tangan manusia, agar mereka bisa merasakan sebagian apa yang mereka kerjakan. Semoga mereka kembali. Sebenarnya ini peringatan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan mereka. Dikasih bencana, naam, tanah longsor, gempa, banjir, gunung meletus dan seterusnya. Ini sebagai peringatan agar mereka menyadari, agar mereka bertobat, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah Azza wa Jal. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, amma wallahi ma huwa baharukum hadha. Kemudian dia mengatakan, adapun demi Allah, tidaklah lautan kalian ini. Walakin kulla qaryatin ala ma'in jar fahuwa bahrun. Akan tetapi setiap perkampungan yang ada di tepian yang di situ mengalir air, maka itu disebut bahrun. Berarti bisa saja ini sungai, naam, yang di situ mengalir. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah rahimahullah, dhaharal fasadu fil barri wal bahr, tampak kerusakan di daratan di lautan. Amma ini la akulakum bahrukum hada, adapun saya tidak, saya mengatakan pada kalian bahrukum hadha, lautan kalian ini. Walakin kull qaryatin ala ma'in, akan tetapi setiap desa ataupun kampung yang di situ mengalir air atau ada air. Wa qala Qutadah, berkata Imam Qutadah rahimahullah, ammal bar, adapun daratan, fa ahlul umud, mereka adalah penghuni-penghuni atau penduduk pedalaman. Wa ammal bahr, adapun al bahr, fa ahlul qura war rif, yaitu penduduk suatu desa dan juga tanah yang subur. Kultu, saya mengatakan, dari yang disebutkan mu'alif rahimahullah, wa qad samma Allah ta'ala al-ma'a al-adab bahran, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menamai al-ma'a al-adab air yang, nah, al-ma'a al-adab air yang tawar, yaitu yang tidak asin, bahron, itu sebagai lautan. Faqala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma yastawil bahrani hadza adbun furat sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujjaj. Dan tidaklah sama dua lautan ini tawar segar dan sedap orang yang meminumnya, wa hadza milhun ujjaj, dan ini asin lagi pahit, dalam surat Fatir ayat yang ke-12. Walaysa fil alam bahrun hulwun waqifan, maka tidak ada di alam ini lautan yang manis yang tidak mengalir. Wa innama hiya al anhar al jariyah, tetapi dia adalah sungai-sungai yang mengalir. Wal baharus malih wasakin, adapun lautan al malih yang asin, wasakin, dia yang sakin, yaitu tenang, tidak mengalir. Fasammal qura allati alal miyah aljariyah bismi tilkal miyah. Fasumyal qura, maka dinamakan al-qura. Ya, satu tempat yang ada di atas air, enam turi tepi air, aljariyah, yang mengalir, bismi tilkal miyah, dengan nama air itu. Wa qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid rahimahullah, dhaharal fasadu fil barri wal bahr qala ad-durub, tampak kerusakan di daratan dan di lautan, maka dia mengatakan ad-durub, yaitu dosa-dosa. Qultu, saya mengatakan, sebutkan mu'alif rahimahullah, arada anna dhunuba sababul fasadi alladhi dhuhar, dia menghendaki bahwa dosa-dosa itulah yang menyebabkan kerusakan, dan ini yang tampak, ya, dosa-dosa yang menyebabkan kerusakan, dan itu yang tampak. Naam, banyaknya pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa manusia. Apa penyebabnya Hajar Aswad menjadi hitam, padahal dahulunya putih? Karena dosa-dosa manusia. Naam, ya, dosa-dosa dilakukan manusia. Wa in arada anna al-fasada alladhi dhahara huwa dhunub nafsuha, fatakun al-lam fi qawlihi liyudhiqahum ba'du alladhi amilu al-lam al-akibah wa ta'lil. Dan jika dia menginginkan bahwa al-fasad yang dhahara, yang tampak, adalah dosa itu sendiri, sehingga menjadikan alam dalam firman Allah Subhanahu wa taala liudziquhum, agar mereka bisa merasakan sebagian dari perbuatan mereka, maka sini lam al-akibah wa ta'lil, yaitu lam al-akibah ta'lil, penyebab. Wa alal awwal, maka atas perkataan atau pendapat yang pertama, wal muradu bil fasad, Yang dimaksud dengan al-fasad an-naqsu wasyarr wal alamul lati yahdutsuha Allahu fil ard inda ma'asil ibad. Kekurangan, ya, apakah kekurangan air, tertahannya air hujan, atau kekurangan kenikmatan yang lain, buah-buahan dan yang lainnya. Wasyar, keburukan-keburukan. Wal alam, timbulnya penyakit-penyakit. Yang Allah Subhanahu wa taala mengadakannya di muka bumi di saat hamba-hamba itu berbuat maksiat. Ya, di kala mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti yang kita alami 2 tahun sebelumnya, yaitu COVID. Naam. Ini bisa jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala pada manusia yang mereka sudah semakin jauh dari agamanya. Sudah semakin jauh yang sebenarnya mereka itu hamba untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun membangkang, naam, takabur, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakullama ahdatsu dzanban ahdatsa lahum ukubatan. Maka tatkala hamba-hamba tersebut melakukan suatu dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada mereka hukumannya, ukubatan. Kama qala ba'du salaf, bagaimana perkataan sebagian salaf, kullama ahdastum dhanban ahdathallahu lakum min sultanhi ukubatan. Tatkala kalian berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian hukuman dari kekuasaannya, dari sultannya Allah Subhanahu wa taala. Al jazau bin jinsil amal, balasan tergantung dari jenis amalan. Ya, di saat mereka berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman. Naam. Maka kebalikannya berarti di saat mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran. Wadzahir wallahu alam, yang tampak wallahu alam, annal fasada al muradu bi adz-dzunub wa mujibatiha, bahwa dosa-dosa, apa ini, kerusakan-kerusakan yang dimaksud dengannya adalah dosa-dosa dan konsekuensi-konsekuensinya. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, menunjukkan hal ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyudziqahum ba'dhal ladzi amilu, agar mereka bisa merasakan sebagian apa yang mereka perbuat, ada hukuman, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha haluna, maka inilah kondisi kita, inilah keadaan kita. Wa innama adaqana syai'al yasir min amalina, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada kita sebagian kecil saja, masih banyak yang selamat, masih banyak yang berhasil, ya, sebagian kecil mereka mendapatkan hukuman dari apa yang kita kerjakan. Walau adzaqna kull a'malina lamma taraka ala dhuhriha min dabbatin, Kalau saja setiap yang kita amalkan dari dosa itu akan diberikan hukuman kepada kita, maka tidaklah dia akan meninggalkan di atas punggungnya mindabatin dari binatang-binatang yang melata. Artinya tidak ada sudah kita ini. Setiap kita amalkan dari dosa, langsung diberi hukuman, maka cepat itu kita akan hilang. Cepat itu kita akan mati. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang ringan yang kecil tersebut agar yang lainnya bertaubat. Agar yang ini memahami bahwa ini hukuman, ini larangan. Bukannya semakin bertambah kesyirikannya, semakin bertambah kemaksiatannya. Oh, ini hanya terjadi gesekan, lempengan satu dengan yang lainnya sehingga terjadi getaran. Kemudian muncullah gempa ini dan gempa itu. Anggaplah demikian. Nah, bukankah ini yang mentakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang demikian, agar manusia memahami bahwa apa yang mereka kerjakan itu sudah semakin jauh dari agama. Nah, bukan hanya sekedar fenomena alam yang terjadi. Alam ini ada yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepadanya, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergampang-gampang dengan dosa, gampang. Nanti kalau sudah umur kesekian baru bertaubat. Bisakah Anda untuk melakukannya? Bisa jadi ya, bergurau dengan temannya. Ternyata kaget jantungan di saat itu dia meninggal. Nah, atau bisa jadi dia lagi duduk dengan kawannya di pinggir jalan. Ternyata ada mobil yang lewat yang menabraknya di saat itu dia meninggal. Tidak ada yang mengetahui kapan ajal seorang akan datang kepadanya. Oleh karena itu, malah kita senantiasa insaf dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, na'am, dalam kondisi apapun ya, kita senantiasa bertawakal dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita atau sehingga amalan kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bisawab. Ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.